pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua memerlukan Allah. Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah SWT. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah Subhanahu wa taala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita? Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa bahwa kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Hidayah 103,4 FM.